الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. من الشرور المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa ayyan sohahu. Ajum. Wa ayyan sohahu bil lutfi wa ta'ridi idha htaja ilaihi. Wa ayya'fua anhu. Wa ayya'fua an zillatihi. Wa hafwatihi. Wa ayyan sohahu lan yenton. Aweh nasihat. Sapa uwong hu ing sohib bilutuhi kalawan lemah lembut wa ta'ridi lan ta'rid itu singgungan, kalau menasehati temannya itu dengan singgungan bukan malah dimarahi. Tapi nanti di dalamnya juga disebutkan. Wala ya'taba alaihi. Lan ora megli. Sopo man wong alaihi ing atasi sohib. Tidak menyalahkan. Wa ayyadu wa lan yanto dungo sopo wong lahu maring sohib fi kholwatihi ing dalem persepeni wong fi hayatihi ing dalem uripe sohib wa ba'da mamatihi lan ing dalem sa'usi matini sohib wafati sohib. Kalau di dalamnya bikulli ma yuhibbuhu li nafsihi wa li ahlihi fadad'u lahu kama tad'u li nafsika. Didoakanlah teman kamu itu setelah dia mati seperti halnya kamu mendoakan diri kamu. Seperti halnya kamu itu mendoakan diri kamu, maka doakanlah teman kamu yang sudah wafat itu. Dan jangan beda-bedakan karena teman kamu orangnya miskin dan sudah mati. Semoganya itu tidak begitu semoga, enggak, tetap doakan semoga amalnya diperbanyak juga artinya. Doanya. Kenapa fa inna du'aaka lahu du'aun li nafsika ala tahqiq? Karena kamu mendoakan orang lain itu sebenarnya adalah doa juga buat kamu. Secara pasti. Ada hadisnya ini. Idza da'a ar-rajulu li akhihi fi dhahril ghaibi qala al-malaku wa laka mithlu dzalik. Ketika ada seorang laki-laki yang mendoakan temannya, ini temannya ada di mana? Atau kamu malam-malam tahajud itu kamu jangan hanya mendoakan diri kamu, doakan teman-temannya. Itu juga malaikat nanti yang mendengar itu juga semoga kamu juga mendapatkan seperti yang kamu doakan. Kalau sudah malaikat itu yang berdoa, itu kan luar biasa mustajabah gitu. Jadi seperti Ustadz Yusuf Mansur itu dulu ketika beliau itu baru merintis, baru berdiri setelah menikah, kan orang miskin itu, sangat miskin, tidak punya apa-apa, pekerjaannya itu tiap hari ke rumah tetangga mendoakan, ditanyakan sampean punya apa sekarang, saya tidak punya uang, didoakan semoga sampean, bukan ingin menyumbang tapi mendoakan. Pekerjaannya ini setiap hari ke rumah tetangga-tetangga. Sampean perlu apa sekarang? Saya perlu uang untuk membiayai anak saya sekolah. Didoakan sama Ustaz Yusuf Mansur. Ya sudah, saya ingin mendoakan Anda sekarang. Didoakan. Begitu terus pekerjaannya setiap hari. Sampai sekarang ya seperti itu. Pondoknya besar sekali. Itu saat itu. Cerita sendiri. Wa ayyuh sinah. Lan yentom bagusake sopo man alwafa'ah ing nuhoni ma'a ahlihi ing dalem sertani keluargani sohib. Walaupun teman kamu itu sudah meninggal, ataupun belum meninggal, apalagi belum meninggal. Sudah meninggal pun, kamu harus tetap berbuat baik kepada keluarganya. Wa aqoribihi lan piro-piro kerabati sohib. Ba'da mautihi ing dalem sa'usi matini sohib. Wa ayyuk tiro lan yento miliaki sopokman at-takhfifah ing. Oleh gampang, enteng, anhu sangking sohib. Fala yukallifu moko ora. Moko ojo sebenarnya. Moko ojo merdi sopokman hu ing sohib. Syai'an. Oh bukan. Moko ojo merdi sopokman syai'an ing siji-siji. Min hajatihi sangking piro-piro kebutuhani. Man. Jadi kalau misalnya kamu punya teman, kamu sulit sekali. Kalau bisa, kalau tidak terpaksa, jangan merepotkan teman kamu. Itu maksudnya. Fayurawihuh moko. Fayurawihuh moko. Ngepena ake sopoman. Sirrohu ing atini sohib. Kamu misalnya terkena musibah. Kalau kamu masih mampu, jangan dibebankan juga kepada teman kamu. Min muhimmatihi sangking piro-piro perkoro abote sohib. Wa ayyudhiroh lan yento mento ake sopoman alfarohah ing bunga. Bijami'i bunga, sifat bunga. Memperlihatkan bahagia. Bijami'i ma kelawan sekabiani barang. Yartahu lahu min masarihi. Yartahu kang nangi aki opoma. Lahu maring sohib min masarihi. Sangking piro-piro perkoro bungai sohib. Kalau teman kamu mendapatkan nikmat. Ada teman kamu dapat kiriman. Alhamdulillah teman saya dapat kiriman. Peseneng. Teman kamu dapat juara. Alhamdulillah teman saya dapat juara. Peseneng. Kadang kita sulit, ya. Seperti itu sulit. Tapi coba dipaksa. Itu salah satu tata kramanya orang. Dipaksa. Karena kalau kebiasaan di pondok, misalnya ada temannya kok dia itu juara, terus kamu iri, itu kan namanya gak boleh. Itu namanya dengki. Iri hati itu gak boleh. Tapi kalau hiptoh itu boleh. Hiptoh itu ada temannya mendapat manfaat, mendapat kenikmatan, kamu itu tidak ingin menghilangkan nikmatnya temannya kamu itu, tapi kamu ingin seperti teman kamu. Teman saya itu kok juara terus ya, saya coba ingin belajar seperti dia. Bukan karena dia menang terus, akhirnya bukunya dibuang, bukan begitu. Kalau temannya itu kalau di pesantren ada temannya dapat juara, kamu itu harus ikut senang. Alhamdulillah. Kadang yang biasa juara kemudian tidak juara itu kadang iri tiba-tiba. Itu kalau di pesantren. Kalau di rumah tangga nanti biasanya istrinya kamu nanti yang ngomel. Ada tetangganya beli apa bangun rumah, istrinya kamu ngomel nanti. Mano, rumah kita jelek. Kamu nanti ikut-ikutan iri. Kadang oleh Allah itu justru diperbanyak nikmatnya. Yang orang yang seperti itu iri jadi tambah iri. Oleh Allah itu justru ditambah. Setelah bangun rumah bisa beli mobil kayak tabu ya lah. Pusing. Istrinya juga tambah pusing. Akhirnya rumahnya itu semuanya pusing melihat tetangganya. Gak enak orang. Beli mobil lagi dua, itu tambah pusing. Rumahnya di tingkat lenger itu sampai pingsan itu. Gara-gara iri. Wal huzna. Huzna itu sedih. Apa sedih katanya? Sedih. Lan sedih. Alama ing atase barang. Jadi yudhirul farohah wa yudhirul huzna. Wow, atasnya di sana. Alama ingatasi barang yanaluhu kang merkoleh. Opo mahu ing sohib min makarihi saking perkoro dan sengeti dan sengiti sohib. Kalau temannya mendapatkan musibah, kamu juga harus ikut sedih. Kalau temannya kena sidang, apakah kamu sedih? Kamu harus bahagia itu. Temannya kamu, alhamdulillah, tang kanca sekarang ternyata yang melanggar sudah disanksi. Berarti dia bebas dari tanggungan. Kalau ada temannya kamu melanggar, kok tidak disanksi? Kamu harus sedih. Justru harus sedih. Tapi kalau sudah kena sanksi, jadi teman-teman santri yang disidang itu seharusnya dia bahagia. Karena aibnya, pelanggarannya diketahui oleh pesantren dan disidang selesai. Tanggungan ke pesantren itu selesai. Kalau masalah dosa kepada Tuhan, ya dia istighfar sebanyak-banyaknya. Gitu. Wa ayyudhamirolan yanto nyimpen sopoman fi kolbihi ing dalem atiniman mislama ing sepadani barang. Yadhuruh kang pertelo opoma. Fayaku numoko ono sopoman so dikon iku wong kang bener. Fi wuddihi ing dalem demeniman. Sirron hale ing dalem samar. Wa ala niatan hale ing dalem kelihatan orang sirron. Ngedengi. Kalau sirron itu sendirian, sepi. Kalau alaniya itu kelihatan orang itu ramai, dalam keadaan ramai. Jadi benar-benar sayang kepada temannya, bukan hanya ketika ada temannya saja. Ada temannya, alhamdulillah kamu dapat juara. Setelah pergi apa? Setelah jauh dari temannya, sengak dikit. Piala nebingko, begitu. Boleh. Wa ayyabda'ahu ayyubdi'ahu lan yento ngawiti sopok manhu ing sohib bisalami kalawan salam. Inda ikbalihi ing dalem nalikani madepi sohib. Coba kamu ketemu dengan temannya kamu. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Dicoba. Salam tok. Gak apa. Dicoba saja. Ini untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu. Nanti kamu keluar ketemu. Saya ketemu Muliji. Assalamualaikum ya Muliji. Kopi nak maji. Wa ayyu si alan yento jembarake. Jembar. Memperluas. Sopoman lahu maring sohid fil majlisi ing dalem majlis. Nggon lunggu. Misalnya tahlilan. Di rumah saya ada tahlilan. Santri 40 orang. Sudah datang kapi, pak pada seketinggalan situ, karena yang ketinggalan itu, misalnya Muliji, atau Sabri kenangan anak luar, sih, jangan gitu, Cici Eben, gitu, sumber diperluas tempatnya itu. Oh, nangkrong Muliji, wakil nuruh curngoncur sahkan, tempat di Muliji. Wa ayyah ruja, lan yang tomatu sepaman lahu. Krono sohib min makanihi saking panggonan iman. Nah ini kalau misalnya di base. Kamu rombongan kemana begitu. Melihat teman kamu. Kalau bisa kamu bagilah tempat duduk. Atau kalau bisa kamu justru berdiri. Ya jingkok kencik nih serrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Wa ayyu sayyi'ahu lam yantongiring-iringi sapa man inda qiyamihi ing dalem nalikane jumenengi sahib. Kalau teman kamu setelah kamu ngobrol kalau bisa ini cobalah di sekali-kali. Ada teman kamu kamar kamu ngobrol dengan kamu berduaan. Terus kanya ngkohi ke kamar ya. Iya. Keluar kamu ikut berdiri menghormati. Coba amalkan sekali saja. Diamalkan sekali saja. Kalau bisa berulang kali. Men orang situ nyaman, entah orang sepuluh ntar ke kamar, ya lumayan lah. Ya diamalkan ya Rabb. Wa ayyas mutalan yen to meneng sapa wong inda kalamihi ing dalem nalikane gunemi sahib hatta yaqwa sehingga rampung sapa sahib min kalamihi saking dawe saking gunemi sahib. Kalau teman kamu sedang berbicara jangan ikut bersuara sampai dia selesai. Ada temannya kamu. Biasanya ini terjadi ketika rapat. Rapat-rapat pengurus, belum selesai, itu disanggah oleh temannya. Belum selesai, disanggah lagi oleh pengurus lain. Tapi kalau santri, insya Allah menurut saya juga banyak seperti ini. Ketika ngomong, ketika cerita temannya, dia unggun saja. Alhamdulillah, sanggah boleh. Diam, dihadang dengan perkataan lain. Jangan, sampai dia selesai, dengarkan dulu. Wayatrukala ninggal sebab man al-mudakholata ing. Mudakhola itu aslinya nyelat-nyelati. Tapi ini manjini. Fi kalamihi ing dalam gunmi sohib. Temannya sedang berbicara, kemudian kamu putus pembicaraannya. Jangan. Wa alal jumlati lan ingatasi kesimpulani. Lan ingatasi kesimpulani. Fayu amiluhu moko. Ngancani. Yu'amilu itu asalnya bermu'amalah itu berkawan. Moko ngancani sopo man hu'ing sohib bima kalawan barang yuhibbuhu kang. Demen sopo man ayu'amilah. Ayu'amalah. Ingin toden. Kancani sopo man bihi kalawan man. Jadi kamu memperlakukan teman kamu itu perlakukanlah dengan baik seperti halnya kamu ingin diperlakukan. Kamu tidak ingin dibohongi, maka kamu jangan berbohong kepada teman kamu. Faman moko utawi sapane wong. La yuhibbu iku lamun ora demen sapa man li akhihi maring duluri man. Mislama ing sepadane barang yuhibbu kang demen sapa man li nafsihi maring awak dhewe man. Fa ikhwatuhu moko utawi dulurani man nifakun iku munafik. Jadi maka sifat pertemanan kamu itu dusta. Kalau kamu itu memperlakukan teman kamu tidak seperti tidak baik, kamu harus memperlakukan teman kamu itu seperti halnya kamu senang diperlakukan. Kalau kamu senang diberi orang, maka kamu harus senang memberi kepada orang lain. Gitu. Itu sudah hukumnya ya, hukum alamnya. Pernah dicontohkan begini, ada orang 10 muter duduknya, kamu punya apa ketika itu yang paling berharga? Andi apa ya? Satu orang, setiap orang itu, yang paling berharga itu apa? Paling berharga menurut kamu, kamu punya uang 100.000, ada temannya kamu hanya punya pulpen tapi paling berharga di antara semua miliknya itu paling berharga adalah pulpen. Satunya kitab, satunya. Coba kamu langsung berikan kepada teman kamu. Setiap orang dari 10 orang itu memberikan kepada teman kamu. Itu hukum alamnya. Kalau kamu memberikan, maka temannya kamu berikan. Sampai kembali lagi kepada kamu. Kamu mendapatkan sesuatu yang paling berharga dari teman kamu. Walaupun menurut kamu tidak berharga, tapi itu sangat berharga. Itu hukum alam. Jadi kalau orang itu memberikan sesuatu yang paling berharga, yang paling disenangi, maka akan dibalas lebih baik lagi. Itu hukum alam. Coba sajalah ketika kamu misalnya di sini uangnya tinggal 5.000. Di 5.000 ini kalau makan dapat ikan ayam. Tapi kalau makan pakai 3.000 hanya telur. Kalau makan nasi bubuk misalnya 2.500. Ada teman kamu itu butuh juga. Coba kamu beri 2.500-nya buat teman kamu, 2.500-nya kamu makan bubuk saja. Nasi bubuk itu. Maka insya Allah satu bulan lagi teman kamu yang kemungkinan tidak akan menraktir bubuk, kemungkinan dia akan menraktir yang kok aja. Dicoba saja. Dan kekuatan sedekah itu luar biasa. Saya sampai saat ini sering mencoba. Dan tiap minggu saya pasti sisihkan 10.000 untuk sedekah. Coba kamu ikuti. Kamu sisihkan semampunya ya, jangan muluk-muluk. Setiap minggu kamu sisihkan uang 2.000 untuk sedekah. Dicoba. Insya Allah nanti sedekahnya lancar. Entah kalau santri nanti sedekahnya dari mana, Gus? Songkeman tak ada. Terus gaji tidak ada. Mungkin saja lewat orang tua kamu. Orang tua kamu di rumah justru rezekinya tambah banyak. Kamu kirimannya tambah banyak. Bisa saja. wahia utawi ikhwah alaihi ing atase man wabalun iku abot fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Fahadha maka utawi iki kabeh mazkur mula adabul adab suhbati itu adabuka iku tata kramane sira fi haqqil awami ing dalam hakke pira-pira wong awam al majhulina kang ora den weruhi wa fi haqqil asdiqa ilan ing dalam hakke pira-pira kanca al muakhina kang seduluran wa amal qismu salis lan anapun utawi bagian kang kaping telu wa hum utawi wong al ma'arifu iku pira-pira kenalan. Jadi tata krama yang sudah disebutkan itu bagi orang yang tidak kamu kenal atau orang atau teman kerabat kamu. Tapi kalau dengan orang yang hanya kenalan saja bagaimana, katanya Muzali. Fahzar maka wasiyo sapa sira minhum saking ma'arif hanya kenalan. Fa inna kamu kosak temani sira la taro iku ora ningali sapa sira asyarro ing keolohan illa mimman angin saking uang ta'rifuhu kang kenal sapa sirahu ing iman amma sadiku anapun utawi kanca fayu'inuka iku nulungi sapa iman sapa sadiq ka ing sira wa amal majhulu lan anapun utawi wong kang ora din weruhi fala yata'arradoh moko ora minto ake sapa majhul lakah maring sira wa inna masyarru. Jadi katanya Imam Ghazali, kalau hanya kenalan saja kamu hati-hati. Hanya kenalan toh dia. Kenal dengan ring kampung. Itu hati-hati itu. Lebih baik teman itu teman dekat sekalian atau orang yang tidak kamu kenali. Karena orang yang teman dekat itu, teman dekat tidak mungkin kalau dia sudah teman baik. Tidak mungkin akan membuat kamu sengsara itu kalau teman baik. Atau orang yang tidak diketahui sama sekali itu juga tidak akan memperlihatkan kejelekan karena tidak tahu sama sekali. Tapi kalau kenalan, hanya kenalan saja, itu bahaya. Wa inna masyarlan angin kastini utawi keoloan, kulluhu sekabiani keoloan, minal ma'arifi iku sangking piro-piro kenalan. Alladzina yo ma'arif yuzhiruna, kang mento ake sopo alladzina, as-sadda kotah ing persahabatan bi alsinatihim kelawan lisani alladzina. Jadi kejelekan yang kamu dapati itu lebih banyak dari hanya kenalan saja yang dia itu mengatakan kita sahabat hanya lisannya saja. Hati-hati dari kenalan. Fa'aklil moko ngiti ake sopo siro minal ma'arifi saking biro-biro kenalan. Banyak kenalan. Sudah teman yang di pondok ini sudah cukup. Bahkan kalau bisa jangan terlalu banyak. Sepondok kenal tapi. Tapi kenalan nanggung. Lebih baik kamu punya kenalan itu sedikit saja. Ma'ing perkoro kodir tahkang kuasa sopo siro. Fa'idha bulitah moko indalem nalekani den cupo sopo siro bihim kalawan ma'arif. Indalem nalekani den cupo sopo siro bihim kalawan ma'arif. Fi madrasatin indalem madrasa au masjidin utawa masjid au jami'in utawa jami' masjid itu tidak digunakan untuk sholat Jumat. Kalau jami' digunakan sholat Jumat. Seperti masjid jami' itu. Au sukin utawa pasar. Au baladin utawa negoro. Fayajibu moko wajib. Opo antas tasgi Allah tasgiro. Opo yento orang ino sopo siro. Minhum sangking ma'arif ahadan ingwong siji. Minhum sangking ma'arif ahadan ingwong siji. Maka kamu wajib tidak menghina salah satu dari kenalan. Fa inna kamu kosak temani siro la tadri iku ora wuru sopo siro. La'an lahu menawa ahad khairun iku lwe bagus mingka sangking siro. Karena kamu tidak begitu paham, mungkin saja orang itu lebih mulia dari kamu. Wala tandur lan ojo ningali sapa sira ilaihim maring ma'arif bi ainit ta'zimi kelawan peningal ngagungake lahum maring ma'arif. Kamu jangan mengagumi kenalan kamu itu. Pada saat apa fi halidun yahum ing dalem tingkae dunyone ma'arif karena aduh mentang kenalan ungguan suwoki cek kagum engko. Jangan begitu. Fatahlak moko sebabe dadi rusak sapa sira. Kamu kalau hanya mengagumi hartanya saja kamu sengsara. Kenapa li anna dunya krono sak temene dunya sawiratun iku ino indallahi ing dalem sandingi Allah. Sawiru ma tur iku inone barang fiha kang tetep ing dalem dunya. Wa mahma adzuma lan ing dalem semangsane agung ahli dunya apa? Penduduk dunya fi qalbika ing dalem atini sira faqad saqatta moko teman-teman gugur sapa sira min ainillahi saking peningal rahmati Allah. Kalau kamu dalam hati kamu itu sudah menganggap orang di dunia itu lebih hebat, kagum kepada orang di dunia ini karena hartanya, maka kamu sebenarnya sudah jatuh dari rahmat Allah. Wa iyyaka lan wajiyo sapa sira antubadzilah. Ingin to nyerake sapa sira lahum maring ma'arif, lahum maring ahli dunya, dinakah ing agamane sira. Ditanalah supaya merkole sapa sira bihi kalawan albadzlu min dunyahum saking dunyane ahli dunya. Jangan sampai kamu memberi kepada mereka karena kamu mengharap pemberian. Jangan. Fala yas'al moko orang ngelakoni dalika ing mengkono-mengkono albadzlu sapa ahadun wong siji illa saguro angin dadi ino sapa ahad fi ayunihim ing dalem piro-piro peningale ahli dunya. Summa hurima moko kare-kare den cegah sapa ahad. Maka jangan sampai tidaklah orang itu memberikan dunia, memberikan harta kepada orang lain karena mengharap balasan, kecuali dia itu sebenarnya sudah terhina. Dan akhirnya summa hurima moko den cegah sapa ahad ma ing barang indahum kang tetep ing dalem sandingi ahli dunya. Ada orang yang berlimpahan harta. Kamu memberi sesuatu kepada mereka karena kamu mengharap pemberian. Maka kamu itu jadi hina di depan mereka. Akhirnya apa? Karena kamu hina, kamu tidak akan dapat apa-apa. Wa in aduka lan lamun nyatroni musui sopo ahli dunya ka ing sira fala tuqabilhum moko ojo nandingi sopo sira hum ing ahli dunya. Kada ada orang yang memusuhi kamu, mereka orang yang kamu dimusuhi oleh orang yang banyak hartanya, sombong lagi. Jangan kamu ladeni. Tak usah urus, jangan dihadapi. Bil adawati kelawannya teru. Kelawan permusuhan. Kenapa fa innaka krono sak temeni sira? La tutiku iku ora, fa innaka moko sak temeni sira. La tutiku iku ora kuoso sapa sira, as-sabra ing sabar ala mukafaatihim. Ing ngatasé ngadepi ahli dunya. Kamu tidak akan menang soalnya. Makanya bagaimana fayazhabu moko sebabnya dadi ilang dinuka opo akomunisiro fi adawatihim ing dalem atau sebabnya troni ahli dunya. Maka akhirnya karena kamu tidak kuat melawan mereka, agama kamu yang akan kamu jual, gitu katanya. Wayatululan dadi dawa anak uka opo payah siro ma'ahum ing dalem ahli dunya. Wala taskun lan ojo manggon sapa sira ilaihim maring ahli dunya fi hali ikramihim ing dalem tingkae oleh mulia akni ahli dunya tadi itu iya ka ing sira. Kamu jangan enak ketika mereka itu memuliakan kamu. Wasana ihim lang ngelemi ahli dunia tadi itu alaika ing atasi siro fi wajhika ing dalem ngarepe siro wa izharihim lan oleh mento akeni ahli dunia al mawadata ing demen laka maring siro. Pokoknya orang yang banyak uangnya, dia banyak hartanya, kamu jangan terlalu simpati. jangan terlalu ngereken, jangan terlalu meladeni, jangan. Karena takut-takut dia itu ada maunya gitu. Fa inna ka moko sak temeni sira in talabta. Iku lamun nyukri sapa sira hakikat zalika. Hakikat zalika ing kenyataane mengkono-mengkono mazkur saking hali ikramihim sana ihim izharim al mawaddata lam tajid. Moko ora nemu sapa sira filmi ati wahidan filmi ati ing dalem 100% wahidan iung siji. Kamu tidak akan menemukan 100% seorang yang seperti itu. Memang dia benar-benar memuliakan makhluk. Tidak akan. Dia pasti ada makhluknya. Begitu. Wala tatma' lan ojo demen sapa sira ayyakuna. Kepengin tatma' itu. Ayyakuna ing yen to ono sapa alud dunya laka laka kadhe sira fis sirri ing dalem. Ing dalam dewian wal alani lan ngedeng, ngedeng itu di banyak orang. Wahidan iku siji. Kamu jangan ingin menjadi orang nomor satu menurut mereka itu. Jangan bermimpi begitu katanya. Kakinya benih apa mereka. Kalau ada orang, ini bisa dikatakan orang yang kaya raya atau pejabat. Ada pejabat sengalem kekat, ngalem. Anulakar. Jangan langsung berjaya kamu. 100% katanya Imam Ghazali, dia itu pasti ada maunya. Wala tata ajab lan ojo gawok sopo siro. Ansal buka fil ghaibati. Ingin to nyacat sopo wahidan. Sopo wahid. Sopo ahlu dunia, ahlu dunia. Sopo asal bu, ansal buka. Ingin to nyacat sopo ahlu dunia, ka ing siro fil ghaibati ing dalem. Ing dalem ora-ona uang, dewean, ghaibati. Wala tagdob lan ojo ojo bendu sapa sira minhu saking penyacatan. Jadi kalau kamu itu dihina, kamu dengar ternyata orang yang bilang kepada saya itu misalnya kamu jadi kiai. Terus ada orang kaya yang dia itu tiba-tiba datang ke rumah kamu. Ngalem, memuji yang jangan terlalu percaya. Apalagi ketika mereka itu justru di belakang kamu itu menghina kamu, sudah biarkan saja, tidak usah marah kamu. Fa inna kamu kosa temeni siro, in ansofta ing ikulamun ngadilaki. Ngadilaki itu nimbang-nimbang. Ansofa itu makna asalnya memis menyeparuhkan. Berarti adil sapa sira. Karena kamu kata yang Ghazali, kalau kamu adil, wajadtah moko nemu sapa sira min nafsika saking awak dhewe ni sira misla zalika ing sepadane mengkono-mengkono fi'lihim. Hatta fi asdiqaika. Hatta sehingga ing dalem pira-pira kanjane sira wa aqaribi kalam pira-pira kerabate sira bal fi ustadika bali ing dalam ustadi sira wa walidika wa walidaika lan wong tuwa loro ne sira. Jadi kalau ada orang contohnya begini, kamu jadi kiai kemudian ada orang kaya datang kepada kamu memuji kamu. Memuji ketika dia tidak ada kamu justru menghina. Itu biarkan sajalah. Karena yang katanya Ghazali, karena kamu sendiri kadang begitu. Kepada gusnya bersengko ya dong buruk takzim tada sengko puh kok jelas sona itu romecet bersengko lagi setelah tinggal ada saya romecet surut karena kamu sendiri juga kadang begitu mulai jadi kopi enki berdopor oh yang anu anu bisa saja begitu bisa. Jadi kalau ada orang seperti itu kepada kamu biarkan saja. Karena yang katanya Muzali, kalau dibanding-bandingkan, kamu juga kadang seperti itu. Bukan hanya kepada gosnya, kepada orang tuanya juga. Berarti mencong, berarti pondok. Ditelepon sama ibunya. Ada di mana? Ada di pondok. Ketika ngangkat telepon, ada di pondok. Setelah itu, ada di luar, di pondok lagi. Bisa saja begitu. Di sifat-sifat seperti itu, kadang juga kita lakukan. Orang tuanya kamu, gurunya kamu. berkiai, ada kiai mobilnya lewat, aduh takzim menauzubillah, tapi melanggar. Fa innaka tudzakkiruhum fil ghaibati bima la tusyafihihim bihi. Nah, sampai di sini sih. Fa innaka maka sak temene sira tudzakkiruhum iku nyebut sapa sirahum ing asdiqo ila akhirihi fil ghaibati ing dalem ora ana uwong, tidak ada mereka di belakang mereka maksudnya. Bima kalawan barang la tusyafihihim. Bima kalawan barang la tusyafihim kang ora gunemi sapa sira hum ing asdiqo bihi kalawan ma. Kadang kamu mengatakan sesuatu. Nah, contohnya begini. Kamu itu sering kan cerita sesuatu tapi kamu dibumbui. Malah lebih gawat begitu. Aduh, mengusrohim gelok. Rok om sarah padahal karena saya baru mandi sekalian ini. Kamu ngaji, kok om jero omongku. Karena kamu misalnya kagum. Atau mau tak kagum. Bikmulih ji misalnya. Saya tadi disinggung Gus Rohim. Banyak benih bidang to engkau teman Gus Rohim. Ya, sama. Disebutkan semuanya. Padahal saya hanya menyebutkan masalah bikin kopi. Nah gitu maksudnya. Jadi ini sebuah contoh saja. Kita sering begitu menceritakan sesuatu. Diperbanyak ceritanya, tidak sesuai dengan kenyataan. Waktu lan megoto sapa sira. Toma akah ing demeni sira an malihim saking artone ahli dunya. Wajahihim lan pangkate ahli dunya. Wa maunatihim lan pitulungi ahli dunya. Ini yang digunakan oleh para kiai itu benar-benar memutuskan hubungan dengan pemerintah. Bantuan pemerintah tidak mau. Sekarang bantuan pemerintah dicari. Nah, beda sekarang. Apa istilahnya? Karena pemerintah itu seperti pil KB. Bukan seperti perbedaan, bukan pemerintah ya. Perbedaan pilkada dengan pil KB itu sama pil, sama-sama pil. Kalau pilkada itu kalau jadi lupa. Dia berjanji jadi, lupa kepada kita. Tapi kalau pilkab itu kalau lupa malah jadi. Paham enggak? Kalau pilkada itu pemilihan kepala daerah itu. Kalau mereka berjanji-janji jadi, kalau jadi maka lupa kepada janjinya. Tapi kalau pilkab, kalau lupa malah jadi. Kalau tidak digunakan maka jadi anak nanti. Kalau lupa tidak dipakai jadi anak. Itu perbedaan pilkada dengan pilkab. Fa inna tomi amoko sak temeni wong kang demen fil aksari ing dalam perkara kang luwih akeh kho ibun. Iku wong nyesel. Mahoba. Khoba itu makna asalnya apa? Mahoba manzarok. Mahoba manzarok. Iku kesio-sio. Wong kang kesio-sio. Khoba itu. Mahoba manzarok. Anada itu. Mahoba manzarok. Ada di mana? Di kosidaan. Khoibun kesio-sio. Fil ma'ali ing dalam besok-besok. Orang yang ingin terlalu banyak sekarang, maka dia tidak akan mendapat apa-apa esok. Tak usah fikir-fikir, sabiasa saja. Wahua utawi tomi dalilun iku wong kang ino. La mahalata hale mesti fil hali ing dalam saknaliko. Wa idza sa'alta wahidan wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim.